Selamat malam keluarga besar Gemulung, keluarga besar dari Bunda Vivi. Bunda Vivi sukses selalu. Keluarga besar dari House of Haji Ian. Keluarga besar saya pribadi semua ini di sini, masyarakat Gemulung. Dan terima kasih banyak untuk supportnya malam hari ini. Memberikan satu hiburan untuk masyarakat Gemulung. Kalau didatangkan New Palapa, bayar dewek gelem ora. Ora ya? Jadi dinikmati, berbagi kebahagiaan bareng keluarga besar Bunda Vivi, dan aplaus untuk Bunda Vivi. Terima kasih Kang Ajian, terima kasih semuanya. Satu tembang dari Tarling yang kita punya ada Juragan Empang PGDK. Sampai yang uang itu.